si ison nyang riko kliwya tulus ikhlas noring dodo dong wis mekar welas ison iki riko kyawi tatuni ati pengen enget paran dian miriko saiki meteko kyawe semloro wujud welas hang ison pelani pungkasi riko ngelinyo ati mereka ison singkuyang deleng rikau.